Bu Amel, kok berhenti sepedaannya? Iya nih Bu Rosa, anak-anak pada capek. Oh. Ibu, gerah, bajunya bau lagi. Bu Rosa kok masih tetap fresh, padahal kita sama-sama keringetan. Wangi lagi. Kan sekarang pakai daya hijab baru. Daya hijab baru, dengan formula anti baru. Daya clean and fresh hijab, sekali kucek, dahsyat bersihkan kotoran. Bunuh kuman dan bakteri, hilangkan bau apek dan keringat. Wangi fresh, meski aktif seharian. Pantesan kalian masih tetap fresh dan wangi. Daya makin sensasional ya. Pastinya, yang lebih sensasional lagi, mau jemur gak ada matahari, tetap fresh, gak bau apek. Daya hijab, bebas bau apek dan keringat. Wow, anti bau apek dan anti bau keringat juga ya? Iya, ada antibakterinya juga loh Bu. Daya hijab emang pas buat kita-kita. Daya kan deterjen nomor 1 di Indonesia. Sekarang aku nyucinya pakai daya hijab juga. Ah. Sepedanya gak takut bau lagi deh. Wangi fresh seharian. Daya hijab bebas beraktivitas, wangi fresh seharian. Wingscare.